بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله، satu kata kalimat syukur atas segala limpahan nikmatnya. Nikmat kita masih bisa hidup di bulan yang diberkahi, bulan Ramadan, yang dikatakan oleh Rasulullah, atakum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi, banyak kebaikan di dalamnya, kebaikan duniawi maupun kebaikan ukhrawi yang akan kita dapatkan. Hingga detik sekarang ini kita bisa menikmati 10 hari terakhir. Kita bisa berlomba-lomba untuk beramal saleh, melakukan amalan-amalan kebajikan. Lebih nikmat lagi amalan yang kita lakukan di atas sunnah. Jarang di antara kaum muslimin di zaman kita sekarang ini mengamalkan amalan yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ini termasuk kenikmatan yang besar, kenikmatan Islam itu sendiri. Kita bisa beragama dengan agama yang sempurna, agama yang diridhai Allah azza wa jal. Kenikmatan bisa beramal di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada pagi hari ini insyaallah ta'ala masih seputar amalan-amalan soleh. Bagaimana agar amal-amal soleh kita diterima yang pertama, kemudian yang kedua semakin sempurna nilainya di sisi Allah azza wa jalla. Artinya terkadang seorang hamba beramal soleh mendapatkan 10 kebaikan minimalnya. Karena al-hasanah bi'ashri amthaliha, satu kebaikan itu nilainya 10 semisalnya. Bisa dilipat gandakan? Bisa. Yang kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, bisa dilipat gandakan ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat itu jangan dikira sedikit, banyak. Apa cukup sampai di sini? Tidak. Kata Rasulullah, wa ila adhafin katsira. Sampai kelipatan yang sangat banyak sekali. Tidak terhingga nilainya. Kita akan bisa melihat balasan itu semua nanti pada hari kiamat. Beberapa adab tatkala kita beramal soleh, tentunya yang pertama dan utama adalah ikhlas lillahi ta'ala, diperintahkan dalam Al-Quran. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dalam surat Al-Bayyinah. Allah menyatakan, dan mereka tidaklah diperintah kecuali untuk memurnikan, untuk mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Semuanya atau semua amalan harus dilandasi dengan niat ini, niat ikhlas lillahi azza wa jalla. Apa yang kita ucapkan berupa amal ibadah dan kita yakini memiliki keutamaan, hendaknya kita niatkan dengan niatan ikhlas. Atau amal perbuatan yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita, kita juga niatkan dengan niatan ikhlas lillahi ta'ala. Para ulama menjelaskan yang namanya al-ikhlas, ayyabdaghi bidzalikal amal wajah Allah, mengharap dengan amalan itu wajah Allah. Ahlussunnah wal jamaah meyakini Allah memiliki wajah. Tadi dibaca oleh imam, wa yabqa wajhu rabbika, dan wajah Rabbmu kekal, yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Ahlussunnah menetapkan demikian. Maka seorang muslim tatkala beramal soleh hendaknya mengharap wajah Allah, mengharap bertemu dengannya, karena itu kenikmatan di atas kenikmatan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, kata Allah dalam Al-Quran. Bagi orang-orang yang beramal kebajikan akan mendapatkan al-husna. Para mufasirin menjelaskan yang namanya al-husna ay al-jannah, yaitu jannah yang tentunya sifatnya sungguh sangat indah, sungguh sangat luas. Arduha samawat wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, sediakan orang-orang yang bertakwa. Jannah dengan sifat-sifat yang demikian agung, demikian indah. Lebih baik daripada dunia. Wal akhirah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Itu sifat balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Kan hendaknya kita mengutamakan yang pertama ini dalam niatan-niatan kita. Tidak perlu diucapkan niatan itu, namun cukup dalam hati kita. Apa yang kita amalkan, kita hadirkan niat itu dalam hati. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang pertama tentang wajibnya ihdharin niyyah, menghadirkan niat dalam hati dalam semua amalan, dalam semua ucapan yang dimaksudkan dengannya ibadah. Kita niatkan apa kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, ibadah atau kebiasaan, itu tergantung niatnya. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atul rasul, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu amalan saja tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa beramal satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Maka dua perkara ini para ulama menjelaskan sebagai syarat diterimanya amal soleh. Satu hilang, niscaya tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling penting. Sebelum kita sebutkan yang lainnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya, yang ketiga adalah bersegera dalam beramal. Bersegera, jangan menunggu nanti. Dasarnya firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Imran ayat yang ke-33. Sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wal ard. Wa iddat lil muttaqin. Kata Allah dalam ayat ini, bersegeralah. Bersegeralah itu jangan menunggu nanti. Bersegera ila maghfiratin, untuk mendapatkan ampunan dari sisi Allah Azza wa Jal, Rabb kalian. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Perintah untuk bersegera. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya. Di sini disebutkan ampunan, disebutkan jannah, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena memang tempat mereka adalah di dalam jannah. Apa amalan yang bisa mengantarkan mereka ke dalam jannah? Amalan-amalan takwa. Dari kalau ada perintah, dikerjakan. Kalau ada larangan, ditinggalkan. Niscaya dia menjadi orang yang bertakwa. Tentunya itu semua dilakukan di atas nur minallahi, di atas ilmu. Karena tidak mungkin seorang bertakwa tanpa ada bimbingan ilmu, tanpa ada bimbingan cahaya Allah Azza wa Jal, dari Al-Quran maupun dari sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Ini yang ketiga, bersegera. Banyak ayat yang mirip dengan ini. Di antara surat Al-Hadid, Allah juga berfirman, sabiqu ila maghfiratin, segeralah, berlomba-lombalah kalian. Dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, fastabiqul khairat, ayat 148. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dalam hadis juga demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, badiru bil a'mal fitanan, bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datang fitnah. Kalau sudah datang fitnah, di sini para ulama menjelaskan al fitnah atau fitnah-fitnah asyaghilah al mutakathirah, fitnah yang menyibukkan seseorang dari amal soleh. Tadinya ingin beramal soleh, sudah ada niatan, ternyata datang fitnah, akhirnya sibuk. Al mutakathirah, yang banyak, sampai lalai. Sehingga diingatkan dalam sebuah ayat, satu contoh dalam surat Al-Munafiqun, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian. Termasuk fitnah juga itu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, dalam ayat yang lain disebutkan seperti itu. Harta dan anak-anak termasuk ujian, fitnah. Jangan sampai melalaikan kita dari zikrullah. Zikrullah tidak hanya yang diucapkan dengan lisan kita saja. Para ulama menyebutkan dan menjelaskan luas babnya, termasuk majalisul ilm, itu juga zikrullah. Qiraatul Quran juga zikrullah. Salat juga zikrullah. Mengingat Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita tertunda dalam beramal gara-gara fitnah. Fitnah, macamnya fitnah. Jangan sampai. Maka kita harus bersegera. Ada niatan dalam hati kita untuk beramal, segera laksanakan. Ada niatan untuk melakukan satu kebajikan, kita harus segera berlomba sebelum keduluan yang lainnya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya, rutin dalam melakukan amal soleh tersebut. Rutin walaupun sedikit. Artinya seorang hendaknya terbiasa melakukan satu amal soleh, misal sholat dua rakaat saja, sholat dua rakaat yang dia rutin lakukan. Namun ternyata jika kita timbang berdasarkan bimbingan Rasulullah, amalan yang seperti ini sedikit tapi rutin lebih dicintai daripada amalan yang banyak namun kadang terputus. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sabdanya, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai Allah azza wa jalla adalah amalan yang rutin dilakukan, bukan banyaknya, bukan banyak, namun rutin, walaupun sedikit. Coba kita perhatikan, walaupun sedikit, sedikit tapi rutin. Amalan yang mungkin kita anggap sepele ya, dua rakaat sebelum sholat subuh misalnya, itu satu amal yang luar biasa keutamaannya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum sholat subuh, dua rakaat sebelum sholat subuh, artinya setelah azan subuh. Nah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia tidak ada apa-apanya. Nah, kalau kita bisa melanggengkan ini walaupun sedikit, lebih dicintai di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak hanya sebatas ini saja, tidak hanya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di antara faedahnya, tatkala seorang rutin melakukan amal soleh, kan kita manusia ya, Rasulullah juga manusia, kadang sakit, kadang safar. Faedah tatkala seorang itu rutin melakukan amal soleh, an-nawafil, wajib jelas harus dilakukan. Ini yang nawafil, yang sunnah-sunnah, dia rutin melakukannya, maka ada keutamaan tersendiri. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, idza maridal abdu au safara kutiba lahu mithl ma ya'malu muqiman sahihan. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Tatkala seorang hamba itu sakit atau sedang safar bepergian, maka akan ditulis untuknya seperti amalan yang biasa dia lakukan tatkala mukim. Subhanallah. Ini faedah fungsi kita merutinkan satu amalan walaupun sedikit. Di samping dicintai Allah Azza wa Jalla, yang kedua tatkala kita berhalangan, sakit, udzur atau safar, safar tetap akan ditulis bagi yang rutin mengerjakannya amalan seperti ketika dia mukim ataupun ketika dia sehat. Apa yang dia lakukan, kalau tadi contohnya sholat dua rakaat sebelum subuh, contoh lain banyak amalan-amalan soleh, sholat sunnah rawatib misalnya yang biasa kita lakukan 12 rakaat, yang kata Rasulullah, man sholat sintai ashrah rakaat buniyat lahu baitan fil jannah. Barang siapa sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, fil yaum wal laylah, akan dibangunkan satu istana di dalam jannah. Dari hadis Habibah, 12 rakaat dalam sehari semalam dia rutin lakukan. Apa saja itu? 2 rakaat rakaatul qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian 4 rakaat qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur 6. Warakat warakat warakat warakatan ba'da zuhur 2 rakaat setelah zuhur. Berapa ini? 8. Kemudian warakatan ba'dal maghrib 10. Warakatan ba'dal isya 2 rakaat setelah salat isya. Ringan. Tidak ada sulitnya setelah sholat wajib, dia sholat rawatib ini ringan. Dia rutin lakukan ini, biasanya datang rasa sakit, tidak bisa hadir, tidak bisa mengerjakan satu amalan, tetap ditulis baginya. Atau sedang safar, namanya manusia kadang melakukan perjalanan dagang atau yang lainnya, safar yang mubah. Nah, akan tetap ditulis pahala untuknya ketika dia sakit ataupun ketika dia safar. Ini yang keempat. Berikutnya, hendaknya seorang tatkala beramal soleh adalah merahasiakannya agar lebih afdal. Agar lebih afdal. Di antara dalil yang menunjukkan ini adalah hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salatul mar'i fi baitihi atau afdal salatul mar'i fi baitihi illal maktubah." Lafaz dalam Sahih Muslim. Afdal salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat seorang yang paling afdal dan utama adalah di dalam rumahnya. Dalam rumahnya paling afdal. Lah kalau dilakukan di masjid bagaimana? Nah, para ulama memberikan rukhsah, keringanan bagi orang-orang yang dijadikan panutan. Misal pengajar, ajar tentang misal sholat sunnah tadi kepada murid-muridnya. Ini ustadznya setiap sholat kok pulang. Kadang si murid ini bertanya, wah ini mungkin apa sekedar ngajar tidak ngelakoni apa istilahnya. Maka boleh ada keringanan untuk melakukannya di masjid. Sebagian menjelaskan seperti itu. Rukhsah. Yang lebih awal adalah di dalam rumahnya, kecuali al-maktubah, artinya sholat-sholat wajib yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Memang di masjid lirijal, laki-laki wajib melakukannya di dalam masjid. Ini satu atau yang ke 5 dari ada ketika beramal soleh merahasiakannya. Ada satu contoh amalan, semisal sedekah. Sedekah dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam Shu'abul Iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqatu sir tudfi ghadab ar-rabb." Sedekah yang dilakukan secara rahasia. Mungkin kita bisa ngambil rahasia itu bagaimana gambarannya dalam hadis yang lain, semisal la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuh. Tangan kanan tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Semisal seperti itu. Rahasia. Tidak ada orang seorang pun yang tahu apa yang diinfakkan, berapa yang diinfakkan. Pokoknya tiba-tiba ada saja uang sedekah yang dilakukan secara rahasia. Apa keutamaannya? Tudfi' ghadab ar-rabb, akan meredam murka Allah azza wa jalla. Ini satu keutamaan. Nah, dengan sedekah yang dilakukan dengan ikhlas sesuai bimbingan Rasulullah, kemudian rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu. Niscaya akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan tadi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. banyak kita bisa mengamalkan dalam kehidupan beribadah kita. Yang berikutnya, melihat waktu. Waktu, ada beberapa ibadah yang memang disyariatkan dalam waktu-waktu tertentu. Seperti kita sekarang ada di bulan Ramadan. Ibadah apa ini? Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan, satu ibadah yang memiliki keutamaan besar di sisi Allah. Di samping rukun Islam, juga yang biasa dicari oleh seorang insan adalah ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebutkan dalam Shahihain, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, barang siapa berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini satu keutamaan. Kalau tadi kita dengarkan perintah untuk bersegera mendapatkan ampunan, ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Tidak hanya sekedar diperintah saja, namun diberi amalan-amalan. Ini loh amalan yang mendatangkan ampunan, puasa di bulan Ramadan. Ada lagi, masih dalam hadis yang lama, masih hadis yang sama dari Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari, lanjutannya, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, ini yang diperintahkan Rasulullah untuk mencarinya pada 10 hari terakhir, ditekankan lagi 7 hari terakhir, ini sisa hari kita bisa berlomba-lomba mencarinya. Barang siapa sholat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini juga satu amalan yang mendatangkan ampunan. Ada waktu-waktu yang Allah tentukan, istilahnya musim, musim beramal. Ada pula puasa, misal puasa di bulan Dzulhijjah, puasa Arafah misal. Yang kata Rasul, "Ahtasib 'alallahi ayyukafir as-sanata allati qablah." Aku berharap ini puasa Arafah adalah penghapus dosa sebelumnya. Puasa Asyura juga demikian, bisa menghapus puasa setahun sebelumnya. Ada yang setahun sebelumnya dan yang akan datang. As-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Keutamaan terkait dengan amalan pada waktu-waktu tertentu. Ini kita bisa memperhatikan dalam beramal soleh. Mungkin berikutnya adalah tempat. Tempat, kemudian dalam masalah tempat, tempatnya harus sesuai dengan yang di bimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal ada sholat yang dilakukan di Masjid Nabawi, keutamaannya beda dengan sholat di masjid-masjid selainnya. Yang kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Sholatun fi masjidi hadza." Sholat, sebuah sholat di masjidku lebih afdal 1000 kali daripada sholat di masjid selainnya. Illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Karena masjidil haram sholat di dalamnya lebih utama 100 ribu kali. Ini keutamaan terkait dengan tempat dalam beramal soleh. Kita bisa memperhatikan, oh iya, ada ketika Allah berikan kemudahan untuk mendatangi Masjid Nabawi, kita ingat ada keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Tatkala kita mendatangi Masjidil Haram, kita ingat ada keutamaan sholat di Masjidil Haram. Nah, Demikian pula i'tikaf, i'tikaf di masjid yang ditegakkan padanya sholat Jumat, ini yang sunnah. Bukan i'tikaf di tempat-tempat pekuburan kaum muslimin. Ini suatu kekeliruan, bahkan terjerumus ke dalam perbuatan syirik wal a'yadu billah. Ini beberapa adab dalam beramal soleh yang bisa membantu kita untuk lebih mendapatkan pahala lebih banyak di sisi Allah Azza wa Jalla, membantu kita untuk bisa menimbang amalan yang lebih afdal di sisi Allah Azza wa Jalla, lebih utama, lebih dicintai di sisi Allah Azza wa Jalla, tergantung dari kemampuan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita manfaatkan sebelum datang hal-hal yang menghalangi kita untuk beramal soleh, karena kehidupan ini terbatas, kehidupan terbatas. Nah, kalau kita hidup pasti akan ada kematian, itu batas waktunya mati. Sebelum datang kematian, hendaknya kita melakukan amal soleh sesuai dengan adab-adab tadi, ikhlas, taba'atul rasul, bersegera dalam mengamalkannya rutin kalau bisa, seperti itu terus. Kemudian tatkala kita sehat, kita sehat sebelum datang masa-masa sakit, nah, ini juga kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ketika sehat, diberi nikmat sehat itu, kita bisa memanfaatkan untuk beramal soleh. Nah, karena jarang dari hamba-hamba Allah yang memanfaatkan waktu sehatnya untuk beramal soleh. Cenderungnya kalau diberi kesehatan, diberi kesempatan, lalai. Ini cenderungnya. Kata siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita. Kalau kita diberi nikmat sehat, diberi kesempatan waktu luang, segera ini kesempatan sebelum datang masa sakit. Masa muda juga itu merupakan kesempatan kita sebelum datang masa-masa tua penuh dengan keterbatasan. Penuh dengan keterbatasan. Kemudian masa-masa kaya, memiliki keluasan rezeki, kita gunakan kesempatan sebelum datang masa-masa kefakiran, sebelum sempit rezekinya. Benar, demikian kehidupan berputar. Kadang Allah beri banyak rezeki, kadang diberi rezeki yang sedikit, Allah uji dengan rezeki yang sedikit. Nah, demikian kehidupan. Tatkala di atas banyak rezekinya, kesempatan untuk bersedekah, amal ibadah yang dilakukan dengan hartanya. Nah, kemudian yang terakhir, ketika masa senggang datang menghinggapinya, artinya dia punya waktu luang. Nah, jangan digunakan untuk perbuatan yang sia-sia. Segera laksanakan. Segera beramal soleh sebelum datang masa-masa sibuk. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkan iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima hal sebelum datang lima hal yang lainnya. Itu tadi yang disebutkan di atas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Kita meminta kepada Allah pertolongan agar bisa melaksanakan ibadah, bisa beramal soleh dengan sebaik mungkin. Karena ini yang ditekankan oleh Rasulullah. Pernah satu hari Rasulullah berpesan kepada sahabatnya Mu'ad ibn Jabal, ya Mu'ad, la tad'anna fi dubur kulli salah antaqul Allahumma a'ini ala zikrika wa syukurika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, jangan sekali-kali engkau tinggalkan doa. Ucapkan dalam doamu, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, tolonglah, minta pertolongan ini kepada Allah. Ini termasuk kandungan surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kok ada isti'anah di situ? Para mufasirin menjelaskan, di antaranya Imam As-Sa'di, karena tidak mungkin seorang bisa melakukan ibadah tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sehingga penting kita meminta pertolongan kepada Allah, jangan menyandarkan kepada kemampuan kita. Ini Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, jangan tinggalkan doa ini di setiap akhir sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika, tolonglah aku ya Allah untuk bisa berzikir kepadamu, untuk bisa mengingatmu, bisa mengingat Allah dalam segala hal. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Rasulullah semasa hidupnya senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala kondisinya. Ini satu contoh teladan uswah bagi kita semua, bagi umat Islam. Bagaimana kita bisa mendapatkan dalam peri kehidupan beliau sampai-sampai safar ini? Safar kalau jalan naik apa yang diucapkan? Takbir Allahu Akbar. Ketika jalan turun subhanallah, zikir. Ketika mau masuk khala atau WC ya, zikir. Kita mencoba memakai baju, zikir. Ketika makan, zikir. Dalam segala kondisinya, ini yang dikabarkan oleh istri beliau, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Sehingga ini satu, pertama pesan Rasulullah doa, kemudian yang kedua contoh langsung dari beliau seperti itu. Minta tolong kepada Allah untuk bisa berzikir, kemudian diberikan contoh dalam kehidupan beliau, berzikir dalam segala kondisi. Wa syukrika, minta tolong yang kedua adalah dalam perkara bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Bersyukur agar bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur. Ini digariskan dalam Al-Qur'an. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bisa bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmatku. Sehingga minta tolonglah kepada Allah, pesan Rasulullah kepada sahabatnya tadi, agar bisa bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Karena sedikit dari hamba-hamba Allah yang bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian yang ketiga dari kandungan doa tersebut adalah wa husna ibadatika. Ini yang kita maksud dalam pembahasan kita. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa memperbagus ibadahku kepadamu. Memperbagus ibadah dalam permasalahan adab-adabnya, ikhlas, sesuai dengan contoh Rasulullah, sesempurna mungkin, tadi bersegera, segera melakukannya, kemudian rutin, dan yang lainnya. Atau bahkan bisa mengajarkan kepada orang lain, itu juga satu nilai plus, nilai tambah. Seorang mengetahui satu amalan dari satu hadis, kemudian diajarkan kepada orang lain, memiliki keutamaan tersendiri. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diajari, seperti pahala orang yang diajari. Demikian disebutkan dalam beberapa riwayat dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, ada satu lafaz yang disebutkan, man sana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu wa la yanqusu min ujurihi syai'. Barang siapa mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diajari, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Yang diajari dapat pahala, yang mengajari juga dapat pahala seperti pahala yang diajari. Itu satu keutamaan mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita tidak melupakan doa ini dalam setiap akhir salat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap kepada Allah diberi kemudahan, karena masing-masing dari kita tanpa kecuali akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal sesuai dengan takdirnya. Oleh karena itu jangan patah semangat untuk terus beramal soleh. Rasulullah berpesan ketika menyebutkan masing-masing sudah ditetapkan takdirnya, ada yang masuk jannah, ada yang masuk an-nar. Beberapa sahabat bertanya, apakah kita boleh menyandarkan diri kepada takdir itu ya Rasulullah? Jawabannya apa? Jangan bersandar kepada takdir. I'malu, beramallah kalian, berusaha, beramal sebagus mungkin, sebaik mungkin, seikhlas mungkin, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesegera mungkin, serutin mungkin. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena masing-masing dari kita ini akan dimudahkan untuk beramal sesuai dengan takdirnya. Takdirnya baik, kita akan bisa mudah. Allah mudahkan. Ini yang kita harapkan. Jangan sampai kebalikannya. Beramal justru mudahnya bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu. Subhanakallahumma.